Mitra bisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistyo mengatakan, salah satu faktor yang membuat para founding father berhasil memerdekakan bangsa serta meletakkan dasar dalam berdemokrasi dan ketatanegaraan bagi Indonesia adalah kemampuan mereka untuk menyerap, memilah, dan mengadopsi berbagai konsep demokrasi dan ketatanegaraan dari bangsa lain sesuai dengan akar budaya dan kebutuhan bangsa Indonesia. Untuk melanjutkan kembali bahasan ini, segera kita temui Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, bisa Bapak ulas contoh-contoh konkret dari konsep tata negara dan demokrasi yang telah diadopsi oleh Founding Father yang menurut beberapa kalangan saat ini telah berubah akibat dilakukannya amandemen UUD, Pak? Nah, contoh konkret. Dekade 40-an itu konsep tentang tata negara itu masih mengikuti prinsip demokrasi yang disebut trias politika, pembagian kekuasaan antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Sebetulnya sebelumnya ada cabang keempat tuh kekuasaan federatif gitu, yang tidak dipakai di negara-negara demokrasi. Nah, ini kan dibentuk oleh para founding fathers kita pada saat itu dan diterjemahkan dengan konteks kultural Indonesia, sehingga institusi kenegaraan ditatalah yang paling tinggi itu namanya MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, karena itu disebut sebagai lembaga tertinggi negara. Konsep seperti ini kan tidak ada di negara demokrasi. Lantas yang ada di negara demokrasi seperti apa, Pak Her? Di negara demokrasi itu, semakin demokratis akan semakin banyak lokus kekuasaan namanya. Dan mereka saling mengontrol. Nah, konsep tentang majelis tertinggi, lembaga tertinggi negara, itu hanya ada di negara-negara komunis. Dengan istilahnya Soviet tertinggi. Jadi Soviet, lembaga yang namanya Soviet itu di Uni Soviet dulu maupun di Beijing maupun di negara yang masih secara resmi menggunakan ideologi komunis seperti Korea Utara, Vietnam, dan Kuba, itu pun tidak seperti MPR kita sudah kemudian gitu loh. Nah, namanya masih negara komunis, tapi kecuali Kuba dan Korea Utara, kita lihat perkembangan di Beijing dan di Vietnam itu sudah nggak ada komunis-komunisnya gitu, udah kapitalis betul gitu. Kita kalau ke Beijing itu dari ujung ke ujung itu udah bank-bank asing semua di sana, HSBC semua, ya itu base-nya masih Hong Kong ya, tapi kan internasional, kemudian Standard Chartered, apalah Bank of America, itu instrumen-instrumen kapitalisme semua gitu, dan seluruh kebijakan negaranya itu sudah sangat kapitalis. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.